Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, bab man sami'a syai'an faraja'a hatta ya'rifah. Bab yang menjelaskan barang siapa yang mendengar suatu ilmu, suatu permasalahan, hadis atau ayat, faraja'a, maka kemudian dia memurojaahnya, mengecek, mengulang kembali, memastikan. Dalam riwayat yang lain disebutkan barang siapa yang mendengar sesuatu hadis, ilmu, permasalahan, fikih dan yang lainnya, falam yafhamhu, dalam kondisi dia belum memahami, belum mengetahui maknanya, faraja'ah, nah kemudian dia memurojaah, mengulangi, memastikan, kembali bertanya, hatta ya'rifah, sampai dia memahaminya dan mengetahui. Qala haddatsana Sa'id ibn Abi Maryam. Sa'id ibnu Abi Maryam, imam kana imam min a'immatil hadis, wa kana syadidan ala ahlil bidah, seorang imam dari kalangan ahlul hadis, dan dahulu beliau bersikap keras terhadap ahlul bidah. Ada seseorang dari kalangan ahlul bidah mendatangi dia, kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum. Dijawab oleh Sa'id ibn Abi Maryam, la sallamallahu alaih. Nah, ketika ditanyakan selamatan bagi engkau, maka kemudian dijawab oleh Sa'id ibn Abi Maryam, ini la sallamallahu alaih, Allah tidak menyelamatkan engkau. Ketika ditanya, mengapa engkau mengatakan hal ini, dijawab, para hadirin tidak mengetahui siapa yang datang. Wahadil imam ya'rif, mengetahui siapa yang datang kepada dia untuk menanyakan sebuah hadis atau meminta sebuah hadis. Maka para hadirin heran, kenapa imam ini mengatakan seperti ini. Ada seorang mengucapkan salam, maka dijawab, la sallamallahu alaih, Allah tidak akan, mudah-mudahan Allah tidak menyelamatkan engkau. Maka yang hadir di situ merasa heran dan bertanya, kenapa engkau mengucap ini ya wahai ya Sa'id? Maka dijawab oleh Sa'id, ar-rajul rafidi khabith. Naam, hakadha sya'nu a'immatina. Ketika sudah jelas orang tersebut adalah ahlul bid'ah, ketika orang tersebut telah diponis bahwa dia adalah mubtadi', hukum asal kita mensikapi mubtadi' adalah dengan bersikap syiddah, sikap keras. Qala akhbarana Nafi' ibn Umar. Nafi' ibn Umar, Dagiaman Abu Abdul Razak. Nafi' ibn Umar. Man ibnu Umar? dendaman. Bagi akhana Mujahid. Mana Ibnu Umar? Ibnu Umar Ibnu Khattab. Bagi Abu Ihsan. Hah? Abdullah Ibnu Umar. Nah. Qala akhbara Nafi' Ibnu Umar. Kalau ada yang membawa matannya, di sini pentingnya kita atau ada yang membawa sanad dilihat. Ya, untuk kita lebih jeli dalam melihat sanad. Ini Nafi' tidak dikatakan Nafi'an Ibnu Umar. Hadza Nafi' Ibnu Umar. Mirip. Di situ ada sanad Nafi'an Ibnu Umar. Ini sanad yang lumayan tinggi. Termasuk sanad silsilah az-Zahabiyah, silsilah emas. Malik banyak meriwayatkan dari Nafi'an Ibnu Umar. Nafi'an Ibnu Umar, tapi ini Nafi' Ibnu Umar. Bukan Nafi'an Ibnu Umar. Nah, sehingga Ibnu Umar di sini siapa? Ya Nafi' ini. Nafi', Nafi' Ibnu Umar. Nah, paham tuh ya, ikhwan? Berbeda ketika dikatakan Nafi' an Ibnu Umar. Nafi' maula Ibnu Umar wa Ibnu Umar Abdullah Ibnu Umar. Ibnu Khattab. Nah, barakallahu fikum. Qala haddatsani Ibnu Abi Mulaika, Abdurrahman Ibnu Abi Mulaika. Anna Aisyata zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat la tasma'u syai'an. La ta'rifu illa raja'at fi hatta ta'rifu. Ini caranya mau dapat ilmu. Kita mau tahu siapa Aisyah? Afqahun nisa fi hadhil ummah 'alal itlaq. Hadhihi ya Aisyah radhiyallahu anha. Wanita paling faqih di umat ini secara itlaq. Tarikahnya untuk mendapat ilmu, kif, salah satu mengapa Aisyah memiliki kedudukan yang tinggi, menjadi seorang wanita yang paling faqih di umat ini. Hadhihi at-tariqah, ini caranya. Dan ini termasuk bagian dari uslub, cara, metode untuk seorang mendapatkan ilmu yang kemudian ilmunya rusuh. Kata Ibnu Abi Mulaika, dahulu Aisyah radhiyallahu anha tidaklah mendengar sesuatu yang dia tidak ketahuinya illa raja'at fihi. Ada ilmu yang dia tidak paham, murajah, memastikan lagi apa maksudnya. Nah, memurajah lagi, menanyakan lagi kepada sahib al-ilm. Wahakan. Makanya di sini memakai fi'il mudhari. Kanat la tasma'u syai'an. Disebut al-hafidh. Mengapa di sini memakai al-mudhari? Ata bil mudhari istihdaran lis suratil madhiyah, dalam rangka untuk menghadirkan bentuk madhi telah lampau, li kuwati tahakkukiha. Menunjukkan bahwa ini benar-benar dilakukan oleh Aisyah. Realisasinya betul-betul seperti ini Aisyah. Wahakadha al-ilm. Mau dapat ilmu, ada sesuatu yang belum dipahami, muraja, tanyakan. Maksudnya apa, bagaimana? Nah, dan ini mujarab. Ketika kita mendapatkan suatu ilmu, kita belum memahaminya, kemudian kita bahas, kita buka, kita tanyakan. Biasanya yang seperti ini, ilmu yang seperti ini tidak akan bisa dilupakan. Karena ada momen yang dengan itu seorang tidak mampu melupakan kejadian tersebut. Dia bersusah payah. Nah, Aisyah tidaklah mendengar sesuatu yang dia tidak pahami kecuali dia pasti memurajaah. Wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Di antara bentuk-bentuk yang di situ Aisyah masih belum paham untuk kemudian ditanyakan, Sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, man husiba udzib, barang siapa yang dihisab maka sungguh dia telah diazab. Maka kemudian Aisyah ketika mendengar ini menanyakan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, awalaysa yaqulullahu ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasira, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya Rasulullah, fasawfa yuhasabu hisaban yasira? Ayat awalnya bagaimana ini? Fama man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahli masrura. Nah, fama man utiya kitabahu biyaminihi, adapun orang yang diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, di sisi kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Namun di sini Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan man husib udzib, barang siapa yang dihisab sungguh pada hakikatnya dia diazab. Maka kemudian Aisyah heran hadis ini dengan ayat yang tadi. Bagaimana dikatakan orang yang dihisab dia diazab, sementara ayat dalam surat Al-Insyiqaq Allah mengatakan di situ ada jenis golongan orang yang dihisab dengan hisab yang mudah. Konsekuensinya seharusnya dihisab dengan hisab yang mudah itu bukan bagian dari azab, bahkan adalah bentuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maka kemudian qalat faqala inna madzalika al'ar. Maka dijawab oleh Rasul alaihi salatu wassalam, sesungguhnya ayat ini fasawfa yuhasabu hisaban yasira, ada orang yang diberikan catatan amalnya di sisi kanannya, dengan tangan kanannya dia diazab dengan atau dihisab dengan hisab yang mudah, ini pada hakikatnya ini adalah sekedar al-ard. Apa itu al-ard? Seorang dihisab fakat hanya sekedar ditunjukkan amalan-amalannya. Ini yang telah engkau lakukan, ini yang engkau lakukan, ini. Ditunjukkan. Mizan. Ya, timbangannya, kebaikan, keburukannya ditunjukkan. Ini kamu telah pada hari ini, tanggal sekian, bulan ini, detik ini. Yang berikutnya. Hadza huwal ard faqat. Ditunjukkan. Walakin man nukis al-hisab yahlik. Ya, ini yang dimaksud dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Akan tetapi ketika dia dihisab, ya, kemudian ada di situ mana munaqasyah. Kalau bahasa Indonesianya ada diskusi dan dialog, artinya Allah bertanya, mengapa engkau melakukan hal ini? Ketika tanggal sekian, detik sekian, jam sekian, engkau telah berbuat ini, mengapa? Bukankah? Ini berat ya ikhwan. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahlik. Nah, ini pada hakikatnya masih belum pada azab, tetapi ketika seorang hamba laisa bainahu wa bainallahi turjuman, tidak ada antara dia dengan Allah turjuman, perantara, penerjemah, hanya dia dengan Allah. Kemudian ditanya oleh Allah, mengapa engkau berbuat seperti ini? Mengapa engkau melakukan seperti ini? Nukish. Munakosyah. Ada dialog. Bukannya sekedar ditunjukkan ini. Yahlik, celaka, diadab. Berat. Mauqif yang berat. Nah. Barakallahu fikum. Wasyahid di sini apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beginilah secara uslub seseorang mendapatkan ilmu. Tidak paham? Jangan berhenti kemudian mencukupkan pada ta'lim majlis tersebut. Ada yang belum paham, selesai daras, tinggal. Tidak. Tanyakan maksudnya bagaimana. Nah, kepada rekannya, kepada temannya, kawannya, di murajaah, kepada muallimnya, kepada syekhnya, ditanyakan apa maksudnya. Nah, ini cara kita mendapatkan al-ilm. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang perlu kita ketahui. Yang pertama, bagaimana khiras semangat seorang Aisyah radhiyallahu anha walaupun dia seorang perempuan. Nah, tidak menunjukkan bahwa perempuan kemudian sekedar begitu saja kalah dengan laki-laki. Nah, kemudian dari sini juga kita mengetahui bahwa Rasul alaihi salatu wasalam lam yatadajjar sebagaimana sebenarnya Al-Hafidz. Dalam permasalahan ilmu, Rasul alaihi salatu wasalam tidak pernah menggerutu ketika ada yang bolak-balik bertanya, walaupun sebenarnya Al-Hafidz, kejadian seperti ini, apa yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wasalam ataupun ayat, kemudian ada sahabat yang ternyata salah memahami atau belum memahami, ini kejadian yang sedikit. Karena mereka sahabatlah orang-orang yang paling paham tentang bahasa Arab. Ketika Rasulullah SAW berbicara, ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dengan bahasa Arab yang mubin, bilisanin arabiyyin mubin, maka mereka adalah afsahun nas. Mereka orang yang paling fasih terhadap bahasa Arab. Di sini menunjukkan pentingnya bahasa. Nah, bahasa Arab adalah ilmu wasilah memang, perantara. Tetapi ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa-apa yang apabila suatu kewajiban tersebut tidak sempurna, tidak terjadi secara bagus kecuali dengan butuh sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain ini hukumnya menjadi wajib. Belajar Al-Quran, belajar As-Sunnah tidak akan bisa dipahami kecuali dengan memahami bahasa Arab. Maka bahasa Arab hukumnya wajib. Nah, dari kisah hadis ini juga mengingatkan kita untuk lebih muhasabah, memperhatikan diri kita, amalan kita, perbuatan kita, ucapan kita, karena semuanya akan dihisab. Nah, semuanya ada catatan amalnya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah seorang berbicara melafadzkan suatu ucapan, suatu perkataan, illa ladaihi raqibun atid, akan ada malaikat yang mencatatnya. Nah, afatul lisan, intabihu ya ikhwan, bahayanya lisan. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, inna rajula layatakallamu bi kalimah lam yulki biha balan nam yazillu bihi finnar abad ma yakunu bainal masyriki wal maghrib aw kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Seseorang ada yang berbicara, berkata, berucap yang mayulki biha balan, tidak tergambar di benaknya tentang parahnya, tentang bahayanya ucapan ini. Yazillu biha finnar. Dia tergelincir masuk neraka. Wal'iyadu billah. Wal'iyadu billah. Nas'alullah an yujannibana minan nar. Nah, amin. Kita berdoa kepada Allah, minta untuk agar kita dijauhkan sejauh-jauhnya dari api neraka. Tapi ya ikhwanin tabihu, terkadang kita mengucapkan satu ucapan, tidak terasa, tidak kita sadari. Nah, ternyata wal'iyadzubillah kita terjerumus dalam neraka sebabkan ucapan ini. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa ketika seorang hamba berbuat, beramal, berucap, itu bukan hanya sekedar kejujuran yang dibutuhkan dari dia, tapi adalah ketepatan dalam beramal dan berucap. Nah, apa yang dia perbuat, apa yang dia ucapkan, walaupun dia jujur, walaupun dia benar, tetapi apabila ucapan tersebut, ucapan yang memiliki risiko yang besar, bukan hanya sekedar berkaitan dengan hak-hak hamba yang lain, berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan as-sunnah, berkaitan dengan hakul ulama, maka perkaranya berat. Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam menasihatkan kepada seorang, la taghdab, jangan kau marah. Al-ghadab madmum, lakin idza kana al-ghadab lillah wa fillah fa huwa mahmud. Apabila marahnya tersebut karena agama Allah ini dicela, karena syariat ini diperolok-olok, karena syariat ini dibenci, oh minta maaf. Nah, dalam kondisi orang tersebut bukan orang jahil, dalam kondisi orang tersebut mengetahui, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasulnya kalian istihza, kalian memperolok-olok, kalian membencinya? La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Enggak ada uzur orang yang perolok-olok ayat-ayat Allah, perolok sunnah Rasul alaihi salatu wasallam, membencinya. Nah, la ta'tadziru, jangan kalian meminta uzur. Ucapan ini, ayat ini turun kepada orang-orang munafik yang mereka mencela Rasul alaihi salatu wasallam, mencela para sahabatnya. Nah, sampai datang dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa orang munafik ini ketika turun ayat ini datang kepada Rasul alaihi salatu wasallam sampai memeluk kaki kuda beliau, meminta uzur. Kemudian Allah tegaskan, la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta uzur, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Wa syahid di sini ya ikhwan, apabila permasalahan syariat, kita di sini tidak mengkafirkan seorang bita'in, tapi permasalahannya tidak mudah, tidak gampang. Nah, minta maaf. Kalau sudah permasalahannya adalah permasalahan sunnah, kita tidak mampu menjalankannya atau belum menjalankannya, jangan kemudian kita membenci sunnah tersebut, jangan kemudian kita memperolok-olok sunnah tersebut, jangan kemudian kita merendahkan ihtiram kita kepada para ulama. Nah, hati-hati, permasalahannya besar, tidak mudah. Sekedar kita menyinggung hak saudara kita, tentunya kita harus minta maaf pada saudara kita. Lantas bagaimana dengan syariat? Permasalahan bukan permasalahan pribadi. Nah, fantabihu ya ikhwan, kalau berkaitannya dengan permasalahan syariat, tidak ada ceritanya ketika kemudian kita bersikap keras kepada orang tersebut untuk kemudian orang tersebut minta maaf kepada kita. Permasalahan bukan permasalahan pribadi, permasalahan syariat. Nah, bersenda gurau ada tempatnya, bersenda gurau ada porsinya, bersenda gurau disesuaikan dengan topik. Nah, walaupun kita tidak bermaksud, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ajsadikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Bukan hanya sekedar amalan hati saja yang dilihat, tetapi amalan yang zahir. Walaupun tidak ada niatan, tetapi yang dia tampakkan adalah suatu kekeliruan, ya kita hukumi sesuai dengan yang zahir. Nah, Apabila kesalahan ini terjadi pada seseorang yang kita kenal, dengan kesalehannya, dengan kebaikannya, dengan lisannya yang biasa banyak berzikir, banyak berdakwah, tergelincir, maka orang ini ma'zur. Kita memberikan banyak kemungkinan-kemungkinan, tetapi apa yang dia lakukan dan dia ucapkan kita hukumi salah-salah. Hada in waqa'a liman wusifa bihadil awsaf. Memberi uzur seperti terjadi bagi orang-orang yang memang dikenal. Tetapi apabila orang tersebut dikenal dengan lisannya yang tidak punya adab, dengan lisannya yang suka menyampaikan kalimat-kalimat, gak bisa kemudian kita berhusnudzon memberikan banyak ihtimalat dalam kondisi orang tersebut telah mengetahui akan perkaranya, telah mengetahui kesalahannya. Tidak ada ihtimalat. Lesh, kenapa? Ma'ruf. Orang ini dikenal lisannya badiul lisan. Jelek lisannya. Nah. Yajibu alaihi an yatu. Khalas, selesai. Tidak ada ihtimalat. Kemudian kita memberikan uzur. La. Nah. Berbeda ketika orang tersebut dikenal orang yang baik, lisannya tidak diisi dengan ucapan-ucapan yang jelek, tidak diisi dengan ceplosan-ceplosan yang tidak tepat. Zallah, wajar seorang manusia berbuat salah, tergelincir dia, keliru. Maka kita menghukumi orang atau perlakukan orang ini dengan yang tadi berbeda. Orang yang dikenal dengan kejelekan, maka isinya adalah bukan husnudzon, tapi su'udzon. Orang yang dikenal dengan kebaikan, ketika tergelincir dalam kesalahan, kita berhusnudzon, kita memberikan uzur. Adapun orang yang dikenal dengan sifat yang tidak demikian, minta maaf. Kenapa? Ya karena dia sudah kita ketahui, terbiasa dengan ucapan-ucapan yang tidak benar. Maka ketika dia salah, ini karena memang watak dia yang dia harus rubah, yang dia harus bertobat dari watak ini. Nah, man nukisa husib aw man husiba udzib, nanti akan datang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala di suatu hari, la yaumun la yanfa'u mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Apa yang akan dia bawa nanti di suatu hari yang tidak bermanfaat, mal, harta, keluarga, anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim. Intabihu ya ikhwan, permasalahan afatul lisan. Nah, man yatman li ma baina lihyataihi wa baina fakhidaihi atman lahul jannah. Barang siapa yang menjamin untuk dia menjaga apa-apa yang di antara lisannya atau di lisannya dan apa yang ada di antara kedua pahanya, kemaluannya. Ketika seorang bisa menjaga dua perkara ini, Rasulullah alaihi salatu wasallam menjamin bagi dia al-jannah. Nah, dari sini kita mengetahui hati-hati dengan lisan. Berbicara, ketika pembicaraan tersebut pembicaraan yang baik, makin afdal minas sukut. Berbicara dengan pembicaraan yang baik, ini afdal minas sukut. Ini lebih baik daripada diam. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yakul khairan. Yang pertama diperintahkan untuk mengucapkan kebaikan. Auliyasmut. Baru kemudian apabila tidak mampu berucap dengan ucapan yang baik, dia diam. Tetapi perlu diperhatikan, ketika itu adalah ucapan yang baik. Adapun ucapan yang dia tidak jelas, mimbabil aula, ucapan yang jelas itu adalah kekeliruan dan kesalahan, maka sudah sepantasnya untuk kemudian dia berpikir sebelum berucap. Apalagi kalau taruhannya dengan syariat. Nah, jangan dibawa kepada ranah atau permasalahan pribadi. Barakallahu fikum. Kita harus marah kepada orang seperti ini. Ketika candaannya terkait dengan syariat, terkait dengan kedudukan para ulama, dalam kondisi dia bukan seorang yang jahil. Barakallahu fikum ya ikhwan, tolong diperhatikan. Nah, bercanda tidak ada masalah, tetapi pada waktunya, pada tempatnya, sesuai dengan ucapannya, sesuai dengan tempatnya, dan perlu diperhatikan bahwa candaan tersebut sebatas mimbab agar kulubuna mu'talifah, agar hati-hati kita ini semakin erat, untuk kemudian hilang perasaan antara kita dengan saudara kita, tembok pembatas menjadi cair. Ini candaan yang bagus. Kita bersenda gurau dengan saudara kita semakin mengakrabkan nilai ukhuwah. Ada jayid. Nah, tapi candaan yang akhirnya apalagi dengan keseriusan sampai kemudian syariat yang dicela, maka kita katakan kita marah. Iya. Wah, ini bukan permasalahan pribadi. Tidak perlu minta maaf kepada fulan, wa alan, wa ustaz fulan. Kita katakan kepada orang ini, tub ilallah, wastaghfirillah. Nah, sampai sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Kalau iman, fadal ya akhana Abdullah. Apakah apa? Di hisab, saya tetap hisab semua amalan kita, entah kita sudah bertobat atau belum, hisab tetap. Nah, tapi ketika memang taubat tersebut taubat nasuha, yang dengannya akhirnya dia menjadi orang yang digolongkan fa'ama man utiya kitabahu biyamini, ya, maka dia mendapat hisab yasir. Faqad sekedar ditunjukkan ini yang telah engkau lakukan. Ini. Itu pun pada ikatnya berat. Nah, Allah tunjukkan. Tetap. Nah, tapi juga Allah akan tampakkan semua. Al-Muhim, apabila kita dihisab, maka semua, walaupun sudah bertobat, semua amal kebaikan, taubat bagian dari amal kebaikan, semua amal kejelekan, semuanya. Tapi tadi, barakallahu fikum. Makanya penting untuk kemudian kita, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita di antara golongan ini, yaitu golongan orang-orang yang yadkhulul jannah bighairi hisab wala adab. Ini mudah-mudahan Allah jadikan kita di antara golongan ini. Nah, al-muhim tetap. Nah, innal hasanat yudhibna sayyiat. Kan ada seperti itu. Al-hasanat yudhibna sayyiat. Nah, kebaikan akan menghapus keburukan. Artinya, menghapus di sini bukan kemudian nanti dia tidak dihisab, tapi takfirud dzunub. Nah, menghapus diselesaikan dalam artian kemudian tidak berarti catatannya itu nanti hilang, tidak. Tapi terhapus dari sisi dosanya kalah dengan amalan kebaikan tersebut. Innal hasanat yudhibna as-sayyiat. Nah, barakallahu fiik. Baik. Nah, fadal Abu Fawaz. Nah, tergantung di luarnya yang apa ini? menggunakan apa? Nah, pakai sarung. Nah, seperti itu. Karena tergantung, tentunya tergantung bentuk celananya. Kalau memang celana itu syar'i tidak membentuk lekuk-lekuk tubuh, ya enggak ada masalah. Tapi kalau bentuk celana yang membentuk ngepas gitu ya, akhirnya membentuk lekukan tubuh kita, ya pakai sarung. Nah, kalau kondisinya memang betul celana seperti itu, walaupun salatnya sah tapi dia berdosa. Nah, maka tetap dipakai sarung tersebut. Kecuali kalau memang bentuk celananya lebar, labas, langsung masuk ke salat. Nah, seperti itu. Barakallahu. Baik. Nah, fadhol ya. Labas, tidak ada masalah. Doa untuk ditutupi aib kita. Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, man satara mu'minan satarahullah yaumal qiyam. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan tutup aibnya. Labas, kita meminta agar Allah tidak membuka aib kita. Nah, selama lafaz tersebut lafaz yang tidak mengandung penyelisihan syar'i, maka enggak ada masalah. Secara umum doa itu bagus. Apalagi ada hal yang perkuat dari nas bahwa menutup atau kita meminta agar aurat kita, aib kita tidak dibuka, ada. Nah, barakallahu fiik. Taubat ya ikhwan, secara umum sudah lewat bersama kita ketika seorang berdosa, melakukan kemaksiatan, melakukan pelanggaran, menyesal, kemudian meninggalkan perbuatan maksiat dan pelanggaran tersebut dan berazam untuk tidak mengulangi lagi, ini taubatnya diterima. Nah, mau sholat taubat? Apakah ada sholat taubat? Ada. Nah, datang sebuah hadis yang maknanya apabila seorang berwudu dengan wudu yang sempurna sesuai dengan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kemudian dia melakukan sholat, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, di dalam sholat tersebut dia khusyuk, tidak pikirannya bercabang kemana-mana, semampunya dia, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Nah, gak ada masalah juga mau sholat dua rakaat seperti itu setelah dia berdosa, wudu yang sempurna, kemudian sholat dua rakaat, ya itu bagus. Nah, seperti itu. Tapi tidak sholat pun, selama dia menyesal, selama dia meninggalkan perbuatan dosanya tersebut, selama dia berazam untuk tidak kembali kepada doa, perbuatan doa dosa tersebut, taubatnya diterima insyaallah. Seperti itu. Nah, ya ikhwan, kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.